Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu, para pemirsa, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai menunaikan bulan Ramadan dan kita tinggal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan mengampunkan seluruh kekurangan kita selama di bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita semuanya di hari-hari ke depan kita sehingga senantiasa berjalan di atas sunnah ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada bapak ibu para pemirsa kaum muslimin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semuanya amal kebaikan tadi diterima Allah taala. Dan hendaknya Ramadan yang telah lalu menjadi pelajaran buat kita bagi pendidikan, atau ibaratnya chest, ibaratnya batu kita chest selama sebulan, kemudian kembali full. Hendaknya betul-betul ini senantiasa dipelihara. Jangan sampai begitu kita chest Ramadan full, lalu masuk Syawal langsung drop. Itu tinggal satu sinyalnya, tinggal satu, itu tinggal cert. Tapi hendaknya ini masih full, kemudian dibiara terus sampai ketemu Ramadan lagi. Walaupun tentu akan berkurang dikit, tapi kita bagaimana ngecas lagi, sehingga senantiasa bertahan sinyal keimanan kita kepada Allah SWT. Karena kita belum berakhir, kita hanya berakhir Ramadannya, tapi hidup kita masih belum berakhir. Berakhirnya ketika kita mengalami kematian, itulah yang menentukan kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan akhir ini penutupan amal tersebut. Kalau penutupan kita amal, kalau penutupan amal kita dalam kehidupan kita ini amalnya alul jannah, insyaallah alul jannah. Kalau penutupannya adalah amalannya alun nar, sangat dikhawatirkan kita menjadi ahlun nar. Bapak sekalian lihat menghatamkan kajian kita, kitab Tazkiyatun Nufus atau Aslul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. Kita selesaikan, kita tuntaskan. Kita masuk pada Al-Qaidah Al-Ashirah. Ini kaidah yang ke-10. Itu Ma'rifatun Nafsi. Di antara kaidah kita dalam upaya untuk mewujudkan Tazkiyatun Nafas dan rangka untuk mewujudkan jiwa yang bersih adalah mengenal kondisi jiwa. Mengenal kondisi jiwa. Sehingga bagaimana kita menjadikan jiwa kita ini bisa senantiasa terjaga, ini bersih dan terjaga. Tidak terkotori, apalagi kemudian ini kluprut dengan segala macam kotoran. Mari kita ikuti perkataan pembahasan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala. Beliau terantara mengatakan, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyati nafs, di antara yang seharusnya dilakukan, di antara sebuah keharusan yang mesti dilakukan dalam hal tazkiyatun nafs ini adalah ma'rifatu haqiqatiha di nafsi wa ma'rifatu sifatiha liyashulal i'tina biha wa ri'ayatiha wa mudawatiha minal afatilati tatra'u 'alaiha. Di antara sebuah karusan dalam bab tazkiyatun nafs ini, dalam perkara tazkiyatun nafs ini adalah mengenal hakikat jiwa. Mengenal hakikat jiwa. Mengenal sifat-sifat jiwa, karakter jiwa. Ketika kita mengenal, maka akan memudahkan kita untuk melindungi jiwa, menjaganya, kemudian mengobatinya dari berbagai macam penyakit yang menimpanya. Intinya kalau kita mengenal itu, kita akan enggak kebingungan. Kita akan tahu bagaimana pemeliharaannya, penjagaannya, kemudian pengobatannya. Kayak kalau Bapak Ibu sekalian mengenal persis mobilnya itu, begitu mogok itu enggak bingung. Mogok itu apanya? Akinya atau businya atau apanya itu dia bisa ini cek-cek hingga langsung tahu sasarannya mana yang mesti perlu untuk diganti, diperbaiki. Ini adalah ketika kita mengenal, sehingga akan gampang untuk pengatasannya, pengatasiannya kalau ada masalah apa-apa, dan bagaimana kita merawat. Kita tahu sekian kilometer harus di tune up, kita tahu sekian kilometer olinya diganti, kemudian akinya dicek, kemudian semacam-macamnya itu. Intinya kalau tahu itu, kita akan mengetahui bagaimana lagiannya, gitu kata orang Jawa itu, lagiannya, sehingga bisa ngeselah-ngeselah berkaitan dengan kenyamanan kita berkendaraan tersebut. Jiwa ini juga begitu. Kalau kita mengetahui karakter jiwa, sifat-sifat jiwa kita ini, maka kita akan gampang untuk yaitu memeliharanya, menjaganya, mengendalikannya, mengobatinya ketika ada penyakit-penyakit yang menimpanya. Lalu beliau mengatakan begini, waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabil kirim bi salati sifatin masyhuratin ma'lumatin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati jiwa ini dalam Al-Qur'an. Jiwa disifatkan dengan tiga sifat. Dan sifat ini telah kita kenal semuanya, telah kita kenal, kita ketahui, kita maklumi. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwali nufus. Dan tiga sifat ini kembali kepada kondisi jiwa. Tiga sifat ini kembalinya kepada kondisi jiwa. Ini keadaan-keadaan jiwa. Wahia, dan tiga sifat itu adalah an-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawa'a al-lawamah, dan an-nafsul amarah bisu. Adapun an-nafsul mutmainnah, apa itu? Wahia allati itma'annat bil iman wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbali. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan iman. Dengan iman itu rasanya celas, tenang, nyaman. Iman kepada takdir, mamanya dia tanpa musibah, dia tenang, nyaman, bisa menyikapinya dengan baik, tidak gugupan, tidak bingungan, tidak stresan. Iman kepada Allah, dia sandarkan semuanya kembali kepada Allah SWT, yakin dengan segala yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu akan jiwanya tenang, menjadi orang yang tenang. Tidak ada orang yang lebih tenang dibandingkan dengan Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya. Semakin sempurna imannya, semakin tenang. Semakin sempurna imannya, dia semakin tenang. Semakin berkurang kadar imannya, semakin berkurang kadar ketenangannya. Demikian pula, ini wa dzikrillah ta'ala wa ibadatihi wa husnul iqbali. Dia artinya menjadi tenang, sangat tenang, dan menjadi tenang dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan yaitu selalu menghadap Allah Ta'ala dengan baik. Sebagaimana orang kalau punya ini tautan jiwa atau buah hati, atau dia punya yaitu penenang jiwa, artinya ya sekalian di kalangan para makhluk maksudnya itu, senang dia. Ngeling-ngeling dia senang, kemudian bersanding dengan dia senang, ketemu dengan dia senang, nyaman, tenteram, tenang, jenak, kata orang Jawa itu jenak, kalau lungguh ngobrol itu jenak. Karena memang cocok klop hatinya itu menjadi tenang. Itu adalah orang yang mereka hatinya punya tautan khusus. Seperti ini dirasakan oleh orang-orang yang mereka betul-betul si hatinya telah mengenal Allah dan berinteraksi kepada Allah dan kondisi imannya itu sehat. Sehat. Sehingga betul-betul merasakan sebagaimana hakikatnya. Kalau jasad kita ini sehat itu sate rasa sate, tengkleng rasa tengkleng, rica-rica rasa rica-rica, kemudian gurih ya gurih, manis ya manis, itu kalau kas pas sehat. Tapi kalau pas sakit itu semuanya pahit, gak enak, sehingga gak minat. Iman kita begitu. Iman kita ini ketika sehat, itu bertemu Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, itu nyaman, tenang, tenteram, enak. Maka jangan heran kalau kita mendapatkan sejarah atau riwayat-riwayat tentang bagaimana sholatnya Nabi dan para sahabat, bagaimana baca Qur'annya mereka, bagaimana berzikirnya mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu, beliau diriwayatkan pernah sholat dalam satu rakaatnya itu membacanya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kira-kira 5 juz. 5 juz dibaca dalam satu rakaat itu, Masya Allah, kita bisa ngerasakan tidak akan pernah terwujud seperti ini kecuali orang mereka hatinya itu menyimak tenang. Karena fisik itu bisa betah itu kalau dia faktornya itu hati. Yang menentukan hatinya itu. Nggak betah itu karena hatinya. Orang kalau lihat layar lebar, bal-balan itu, bal-balan sepak bola, itu kalau hatinya menikmati, hatinya klop, nyambung itu, motornya menteleng, kemudian jasadnya itu jegrek, itu bisa khusyuk itu sampai berjam-jam lihat bola. Itu ketika hatinya betul-betul menikmati, seneng menikmatinya itu. Beda dengan orang mereka tidak menikmati. Baru lihat 5 menit, udah gelisah, gak keruan, cepret, patikan, gak cocok, gak menikmati. Nah demikian pula orang dengan Allah SWT. Kalau di hatinya itu betul-betul bisa menikmati, jasad itu gampang dikondisikan itu. Gampang. Sangat gampang. Tapi kalau hatinya gak menikmati, baru 5 menit aja berdiri kayak ceklek. Sekilir kan mau ceklek. Sehingga karena hatinya gelisah. Menceritakan cerita yang pernah kita dengar, pelajaran dari beliau. Beliau pernah saya ngambil pelajaran di orang Indonesia. Sikilnya itu hanya satu. Dia ikut sholat tarawih. Jadi sikilnya satu itu bisa pakai kerak gitu. Dia ikut tarawih. Dan dia bisa ikut berdiri sampai 2 jam. Dengan kaki satu. Dengan satu kaki. Lalu beliau di antara yang beliau ambil pelajarannya adalah, ternyata kekuatan itu ada di hati. Kekuatan itu ada di hati. Sehingga fisik itu bisa dikondisikan, bisa diajak untuk menyesuaikan dengan kondisi hati manusia. Tapi kalau hatinya itu sudah enggak nyaman dulu, walaupun fisiknya itu sudah komplit, sehat, walafiat, enggak ada kelainan apa-apa, itu fisiknya juga akan menyesuaikan dengan hatinya. Baru 5 menit sudah gelisah. Ini adalah fisik manusia. Oleh karena itulah, para salaf kita punya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang tenangnya kehidupan mereka, karena jiwa mereka dibuat tenang bersama dengan Allah SWT, sehingga menjadikan dunia yang boleh jadi banyak kesulitan-kesulitan ini menjadi surga dunia, jannatul dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan, inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang dia tidak masuk surga dunia, maka dia tidak masuk surga akhirat. Surga dunia yang dimaksudkan para ulama adalah hati yang mengenal Allah SWT. Hati yang betul-betul mencintai Allah SWT. Dia akan bisa merasakan surga dunia. Sehingga seorang salaf mengatakan, ini masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia, orang betul-betul mereka miskin, layak dikasihani dari kalangan ahli dunia, itu bukan orang mereka gak punya harta, melarat korat-korat, kemudian dia ini sebagai kekurangan, tapi yang betul-betul dikatakan orang miskin dari kalangan ahli dunia, kharaju minad dunya walam yadhuku athyaba ma fiha, orang yang mereka sampai matinya, sampai keluar dari dunia, walaupun dia sudah menghabiskan waktu, uangnya, kekayaannya untuk mencari kenikmatan dunia, kebelahan bumi manapun, semua makanan dunia sudah dicicipi, semua perempuan model dunia sudah dicicipi semuanya, yang hitam, yang putih, yang segala macam sudah dicicipi semuanya itu. Semua dunia sudut manapun telah dia ini cicipi. Tapi ternyata sampai matinya, sampai keluarnya dari dunia, dia tidak mendapatkan ini apa yang dia kejar-kejar dari ini ketenangan dunia. Dari ini kebahagiaan yang dia kejar-kejar itu. Dari sesuatu yang paling lezat, paling nikmat, paling memuaskan. Lalu ditanya apa itu? Yang dimaksudkan dengan athyaba ma fiha itu, yang dimaksudkan dengan athyaba ma fiha adalah ma'rifatullah wa mahabbatullah. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, inilah surga dunia. Sehingga dia nyaman, tenang, dan ini yang dikatakan Allah dengan ungkapan yaitu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia. Inna ini man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, ada yaitu barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, sehingga iman dan amal saleh. Amal saleh yang tegak di atas iman. Itu tegak di atas keimanan kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan kita beriman. Orang yang seperti ini, apa yang akan terjadi? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan hidup kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah, kata para ulama, adalah al-hayatu sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik itu yang kayak apa sih? Ketawa-ketawa, gak mesti tawa itu adalah ketawa orang bahagia. Orang bahagia juga bisa menangis juga, menangis karena bahagia. Orang yang betul-betul dikatakan bahagia itu adalah orang yang mereka memiliki itmi'nanul qalbi wangsiraku sadri. Hati yang tenang, jiwa yang lapang. Hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Ini adalah, yaitu orang yang betul-betul memiliki kebahagiaan hidup. Orang yang betul-betul bisa hatinya tenang, jiwanya lapang, dalam kondisi apapun, kaya, miskin, pejabat, rakyat, laki, perempuan, itu semuanya kondisi ini akan membuat dia pun bahagia. Dengan tenangnya hati, dengan lapangnya jiwa. Orang tidak bahagia itu karena hatinya sempit. Walaupun hartanya triliunan. Coba lihat ya mukanya orang mereka itu, hartanya triliunan. Kemudian dia tidak berbahagia, mencat-mencat, gak karuan itu, mencos-mencos. Kemudian dia telekuk, mukanya itu dia telekuk. Itu hatinya karena memang sedang sempit, sesek, gelap. Dia tidak merasakan ini kebahagiaan. Berkaitan dengan yaitu perkaranya itu. Para pemirsa, sehingga hati yang jiwa atau jiwa yang tenang atau jiwa yang seperti itu, yang betul-betul dia dibuat tenang dengan imannya, dibuat tenang dengan ibadahnya, dia sangat bagus, nyaman menghadap Allah Ta'ala. Imannya membuat dia tenang, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat. Itu membuat tenang dalam kehidupannya, dalam menyikapi kehidupan yang ada. dia dizalimi orang, ada hari akhir, ada hari akhir, masih ada hari ini akhir. Dan dengan mengingat Allah, dia tenang karena Allah yang mencukupi segala-galanya. Orang kalau sudah bersandar kepada Allah, Allah bersandar kepada Allah SWT, maka hatinya menjadi tenang. Kemudian ibadahnya menjadi bagus, dan dia pun ibadahnya membuat dia pun tenang. Ibadahnya membuat dia tenang, dan dia tenang dalam beribadah, sehingga bisa betah, bisa jenak, bisa lama, bisa menikmati ibadahnya tersebut. Salatnya bisa nyaman, enggak kerusu-kerusu, enggak kesusu, kayak mau salat ngapain, dia bisa tenang, susu, menikmati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mereka beriman, hatinya memiliki keimanan dan hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sehingga hidup kita kebahagiaannya sangat ditentukan oleh hati kita. Dan hati kita ketenangannya, kebahagiaannya sangat ditentukan dengan sejauh mana kita nyambungnya, connect-nya dengan Allah SWT. Sampai nanti ketika kita proses panjang dalam menghidupi, dalam menghadapi kehidupan ini, dipanggil oleh Allah, panggilannya pun dengan panggilan bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selama ini dia nyaman, berbahagia dengan Allah, dengan menjalankan agama Allah, yang dia tidak belingsatan, dia tidak ini kesana kemari, dia lurus-lurus, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah, kembalilah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan ridhai, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kembalilah, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Dipanggilnya pun dengan panggilan kondisi jiwanya, ya ayatuan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Ini kondisi jiwa yang pertama. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita jiwa yang bersih, jiwa yang bisa tenang, jiwa yang bisa berbahagia. Allahumma ati nafsi taqwaha wazakiha, anta maulaha, anta waliha wa maulaha. Ya Allah, belilah pada aku jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Ya Allah, berikan kepada aku jiwa yang bertakwa dan jiwa yang bersih, dan bersihkanlah jiwaku ya Allah. Engkaulah walinya jiwa-jiwa ini, engkaulah pemeliharanya jiwa-jiwa ini. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela, jiwa pencela. Apa maksudnya jiwa pencela itu? Wahiyallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata wa taksirihi fil wajib au tafritihi fit ta'ah. Jiwa al-lawama, jiwa pencela itu, jiwa yang kayak apa? Jiwa yang talumu sahibaha ala fi'lihil khata, jiwa yang senantiasa mencela pelakunya atas kesalahan yang dilakukannya, atas kekurangan dia dalam menunaikan kewajiban, atas ini peremehan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jiwa yang pencela seperti ini adalah jiwa seorang mukmin. Karena tidaklah seorang itu mencela jiwanya melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, kecuali jiwa yang beriman. Jiwanya seorang yang betul-betul mereka punya iman kepada Allah, yang punya pertimbangan akhirat, sehingga mencela pelakunya, mencela kekurangannya, mencela yaitu atas keteledorannya dalam mentaati Allah SWT, dia celah. Sehingga dia jiwa yang mencela yaitu perbuatan kekurangannya itu. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa al-lawwamah, jiwa yang mencela. Kemudian yang ketiga, an-nafsul amarah bisu', nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Apa itu an-nafsul amarah bisu' itu? Wa yallati tahussu sahibahu sahibaha ala fi'lil muharramat wa irtikabil atham wa taquduhu ila mawatinil munkarat wa mawadhi'ir radhilah wa tadfa'uhu ila fi'lil qada'ih war radha'il. Jiwa yang tercela ini, an-nafsul amarah bisu', jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan-keburukan itu, yaitu jiwa yang senantiasa mendorong kepada pemiliknya itu untuk selalu melakukan muharramat. Diseret-seret untuk melakukan muharramat. Matanya diajak untuk melihat sesuatu yang haram. Telinganya diajak untuk mendengarkan suara-suara yang haram. Nyanyian, musik, dan omongan-omongan yang kotor, corok, yang haram. Kemudian perbuatannya itu diajak, dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak, yang haram. Ini adalah nafsul amarah bisu', menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang haram, wartikabil asam, dan bergelimang dalam perbuatan dosa, watakutu ila mawatin il mungkarat, dan menuntunnya kepada tempat-tempat yang mungkar, ke kafe, ke bioskop, kemudian ke tempat dansa, ke tempat dugem, kemudian ke tempat-tempat yang membuat orang lalai dan terjerumus dalam perbuatan yang rusak, kemudian tempat-tempat yang rodilah, yang rendahan, pelacuran, perjudian, minum khamr, mendem-mendeman, watadfa'u ila fi'lil qada'i wa radha'il, dan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang yaitu menjijikkan, rendahan, buruk, jelek, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, berzina, kemudian dan semisalnya berjuni, minum khamr, membunuh. Ini adalah semuanya perbuatan-perbuatan yang rendahan, jelek, mungkar. Kama ja'a fi surati Yusuf, sebagaimana datang dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Aku tidak berlepas diri tentang jiwaku. Aku tidak berlepas diri berkaitan dengan jiwaku itu. Sesungguhnya nafsu itu sangat memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Rabbku. Jiwa manusia, kata orang liar, binal, itu mengajak ke tempat-tempat yang rusak, ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang rendahan, kemungkaran, dosa, maksiat. Kemudian, kecuali yang dirahmati Allah, jiwa yang dirahmati Allah, jiwa yang betul-betul masuk dalam wilayah mutmainah, itu hanya jiwa yang tenang, marhumah, yang senantiasa dia melaksanakan hal yang dirahmati Allah SWT. Ini jiwa yang betul-betul dirahmati Allah Ta'ala. Inilah kondisi jiwa, tiga kondisi jiwa manusia. Yaitu jiwa yang betul-betul merasakan tenang dengan segala keimanannya, ibadahnya, ketaatannya, nyaman, ayem, tentrem, betul-betul menikmati amal-amal kebaikan itu. Ini adalah jiwa yang sangat kita inginkan. Sampai ke tingkat situ, ke situ. Yang kedua, jiwa yang lawamah, pencela. Mencela atas seluruh perbuatan buruknya, kekurangannya, maksiatnya, keteledorannya, dan ini jiwanya seorang mukmin juga. Kalau jiwa yang pertama, jiwa yang tersebar tingkat kesempurnaan iman, sehingga betul-betul merasakan ihsannya kehidupan, ihsannya beribadah kepada Allah SWT, merasakan tenang, nyaman, ada kerinduan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, jiwanya seorang mukmin yang masih normal imannya juga mencela perbuatan buruknya itu. Dia jatuh dalam perbuatan buruk, perbuatan dosa, tapi dia cela. Tidak seperti ini kecuali jiwanya orang mukmin. Kalau orang fasik yang rusak atau kafir, dia kadang berbuat jelek itu malah berbangga. Tidak dia cela. Dia berbangga, dia puji, dia berbangga. Bisa jagoan, bisa membunuh orang, bisa jagoan, bisa nguntang, nenggak 10 botol minuman keras. Dia bisa berbangga menzinai 100 perempuan atau 10 perempuan dalam semalam. Namanya berbangganya justru dengan perbuatan-perbuatan haram. Bukan mencela tapi malah berbangga. Maka tidak mencela dari jiwa seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Fadil awsaf athalathah. Linafsi hiya fil haqiqah ahwalun muta'aliqatun binafsi. Pensifatan jiwa yang tiga ini, mutmainah, lawamah, amarah bisu. Pensifatan jiwa dengan tiga ini, fil haqiqah, hakikatnya adalah ahwalun muta'aliqah binafsi. Adalah keadaan-keadaan jiwa, kadang-kadang jiwa itu bisa menjadi mutmainah, kadang jiwa itu dalam kondisi lawamah, kadang jiwa itu dalam kondisi amarah bisu. Itu satu nafsu, sifatnya terkadang berubah seperti itu. Satu jiwa bisa memiliki tampilan sifat yang seperti tadi itu. Tergantung bagaimana pendidikan yang akan juga dia lakukan. Walidhalika fa'inna hadhil ahwal tataqallabu wa taghayyar bihasabil waridat allati taridu ala nafsi. Keadaan-keadaan ini, dia akan bisa berubah sesuai dengan kondisi ini apa yang datang kepada jiwa manusia itu. Faqat tatstami'u hadhil sifat indal insan fi yawmin wahidin biasa bihali nafsi. Terkadang tiga jiwa ini bisa berkumpul sekaligus dalam satu hari dalam diri manusia itu. Satu hari bisa mengalami tiga jiwa ini. Satu saat paginya itu tenang, nyaman sekali beribadah kepada Allah Ta'ala itu. Siangnya mulai gelisah. Pengen pacaran, pengen bersina, pengen judi, pengen ini, pengen itu, pengen mendem, pengen apa. Kemudian suatu saat dia celak, kenapa berbuat begitu seperti itu. Dia celak, karena ini bertentangan dengan imannya, bertentangan dengan syariatnya, bertentangan dengan agamanya. Satu hari terkadang bisa boleh jadi orang memiliki tiga kondisi dua ini. Kemudian, waqad daraba ahlul ilmi bil ilahati nafsi amthilatan tubayyinu halaha mal insan liyasula tasawwuraha alal muslim. Para ulama telah membuatkan permisalan tentang kondisi jiwa manusia itu dan rangka untuk memudahkan gambaran bagi seorang muslim. Fayastahida ba'dzalik, kemudian setelah dia tahu dia punya kesungguhan bermujahadah, bagaimana dia kemudian bisa fi salahiha wa taskiyatiha wa taskiyatiha, dia punya kesungguhan untuk memperbaiki dan mensucikan jiwanya tersebut. Wa aqtasiruhuna ala mithalain li imamil jalilain, aku akan batasi kata beliau hanya dengan dua perumpamaan saja. Perumpamaan yang pertama apa yang disebutkan oleh al-imam al-ajuri berkaitan dengan tamsil jiwa yang tamsil jiwa tersebut, tamsil tentang jiwa. Dalam kitabnya Adabun Nufus, pendidikan jiwa, beliau diantaranya mengatakan, wa ana umatsilu laka mitsalan la yakhfa 'alika amruha, insyaallah. Aku akan berikan perumpamaan kepada Anda, perumpamaan yang gampang adalah, perumpamaan yang gampang, yang tidak tersembunyi bagi Anda, yang enggak rumit, perumpamaan yang gampang untuk difahami. Apa kata beliau? I'lam anna nafsa mathaluha kamathalil muhril hasan minal khail. Ketahuilah perumpamaan jiwa itu perumpamaannya kayak anak kuda yang bagus. Anak kuda yang bagus. Perawakannya bagus. Dilihat enak. Idha nadhara ilahi an-nadhiru a'jabahu khusnuhu wabaha'uhu. Kalau dia lihat kudanya itu sangat mengagumkan, sangat menyenangkan keindahannya, kewibawaannya, kewibawaan kuda tersebut, artinya pamornya kuda ini, atau aura kuda ini, dia kudanya bagus banget pokoknya. Dipandang enak, nyaman, kondisinya itu sangat potensial sekali untuk menjadi kuda yang sangat menyenangkan. Fayaqulu ahlul basirah bihi. Orang yang faham betul tentang masalah perkudaan mengatakan, la yuntafa'u bihadha hatta yuradha riyadatan hasanatan wa yu'addaba adaban hasanan. Kuda ini masih anakan kuda ini, masih belum jadi kuda, anakan kuda ini tidak akan bisa dimanfaatkan nanti. Ini belum bisa dimanfaatkan sampai dilatih dulu. Dilatih yang bagus. Dilatih yang bagus. Dididik yang bagus. Fakhina idin yung tafa'u bihi wa yusluhu litalabi wal harab wa yahma turakibu awaqibata dibihi wa riyadatatihi. Nanti kalau sudah berhasil dididik, kuda ini akan bisa dimanfaatkan, larinya itu memuaskan, kencang, pengendaranya itu, penunggangnya itu akan memuji, yaitu hasil akhir pendidikan dari kuda ini, kudanya top, marko top, jadi yang naik itu betul-betul puas dengan kuda ini. Ini ketika kuda itu dididik. Dididik, jadi anak kuda belum jadi, kemudian dididik, dilatih, betul-betul sehingga lihai, lincah, kemudian awaknya kencang, larinya kencang, kemudian terlatih, penunggangnya itu puas dengan kuda itu. Fa'il lam yu'adzab, lam yuntafa' bi'usnihi, wala bibaha'i'i, wala yahmantu rakibu awakibahu indal hajah. Tapi kalau enggak dididik, enggak dilatih, enggak diajari, maka kuda ini tidak akan bermanfaat. Kuda ini dia tidak kelihatan pamornya, tidak melihatkan kegagahannya, kehebatannya, dan penunggangnya pun tidak memuji terhadap ini kondisi, ini kuda tersebut ketika dipakai. Mungkin jelek, boseni, enggak nyaman, pokoknya enggak bisa dinikmati kudanya itu. Kemudian, fa in qabila sahibu hadzal muhri qala ahli nasihah wal basirah bihi alima anna hadza qaulun sahihun fa dafa'uhu ila ra'id faradahu. Kalau seandainya pemilik anak kuda tadi itu menerima nasihatnya pakar kuda tersebut, kuda ini anak kuda bagus, nanti kalau mau latih hasilnya memuaskan. Tapi kalau nggak dilatih, akan bermasalah, nggak bisa dipakai, nggak akan enak. Kalau seandainya pemilik kuda ini menerima nasihatnya pakar kuda tersebut, dia akan tahu benarnya yaitu perkataan pakar kuda tadi itu. Sehingga dia betul-betul akan memuaskan, akan ini menjadi kuda yang menyenangkan bagi pelatihnya. Summa la yasluhu ayyakuna ra'id illa aliman biryadah ma'ahu sabrun alama ma'ahum min ilmi riyadah fa'inkana ma'ahu biryadah wa nasahahu wa intafa bi sahibu. Kemudian pelatihan kuda ini, pembentukan kuda dari anak kuda menjadi kuda yang hebat, memuaskan, menjadi kuda yang sangat, yaitu tangguh tadi itu, ini tidak akan terwujud kecuali dilatih oleh seorang pelatih yang berilmu tentang pelatihan kuda. Punya ilmunya tentang latih kuda itu kayak apa? Karena semuanya itu butuh ilmu. Menjahit butuh ilmu, motong kain butuh ilmu, kemudian ngelatih hewan butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Dan semua yang diserahkan bukan kepada ahlinya itu tunggu saat kebinasaan, tunggu saat kehancurannya. Semua perkara. Ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus RT, ngurus RW, ngurus ini, daerah, ngurus negara, ngurus il agama, ngajar. Itu kalau tidak dipegang oleh ahlinya itu akan hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Pengajian dipegang oleh jenggu, kemudian braok, kemudian ustadznya preman, ustadznya itu betul-betul ilmunya rendah, nol podol tentang agama, hanya pemberani itu bawa golok kemana-mana, umpamanya, oh ini Pak anggota pengajiannya bisa dibayangkan kayak apa jadinya itu. Karena semuanya berkaitan dengan pelatihannya itu. Berkaitan pelatihannya itu. Siapa yang memegang kendali? Mahasiswa diajar oleh dosen yang bloon, enggak paham, lunga-lungu, enggak tahu masalah. Ya mahasiswanya ya bablas-bablas saja dia akan juga sama dengan dosennya, enggak karuan. Sehingga semuanya membutuhkan yaitu ilmu. Kalau pelatihnya ini pelatih yang betul-betul Masya Allah tangguh, bang bagus tahu ilmunya, pelatih yang tahu ilmunya, kemudian ma'ahu sabrun mal'alama ma'ahu min ilmi riyadhah. Kemudian dia tidak sekedar hanya pakar, pintar. Tapi punya kesabaran. Punya kesabaran. Untuk melatih guru, ustadz, pembimbing. Itu ilmu pendidikannya itu jos. Masya Allah, sempurna, tamam. Sempurna. Tapi enggak punya kesabaran untuk mengajar itu. Itu anak didiknya itu hanya untuk jadi tempat berlabuhnya pecut nih, pecat pecuti terus itu sampai ambiar itu. Dia enggak sabaran mendidik, andir itu memolesnya itu enggak sabar itu. Bisa hancur, bisa rusak. Harus bergabung antara yaitu ilmu pengajaran, ilmu melatih, ilmu mendidik, kemudian ada kesabaran. Sabar, telaten, ngupaya ini kayak orang ngerawat pohon itu perlu kesabaran. Yang bersihkan, menyiangi, menyiram, kemudian nganjang-nganjangi, kemudian meluruskan, kemudian nyemprot-nyemprot, kemudian dilihat, diteliti, diperhatikan, itu semuanya adalah butuh kesabaran. Demikian pula mendidik anak untuk tumbuh berkembang menjadi anak yang yaitu bagus dari kecil, dari umur 0 sampai berpuluh-puluh tahun itu membutuhkan pendidikan yang betul-betul bagus, canggih. Sehingga ada tumbuh berkembangnya itu yang kelasnya kayak Imam Syafi'i yang menjadi sangat luar biasa, tapi bisa jadi anaknya itu juga tumbuh berkembang bisa kayak Fir'aun, Abu Jahal, kayak ini Korun karena enggak tahu pendidikan agama sehingga tumbuh berkembang itu menjadi setan-setan, iblis, dajjal yang perilakunya enggak karuan. Ini berkaitan pendidikan. Dan membutuhkan kesabaran untuk itu menegakkan yaitu pendidikannya itu. Sehingga bukan sekedar cari ustadz yang pinter, yang pandai, yang canggih, tapi yang punya sifat kesabaran dalam menuangkan ilmu, mengajarkan ilmu, dalam mendidik. Ini dua, ini karakter ini sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali dalam pengajaran. Antum perhatikan di mana-mana. Mendidik hewan, mendidik manusia, semuanya merawat tanaman, semuanya itu membutuhkan dua perkara ini. Yaitu ilmu yang mumpuni tentang bidangnya, kemudian kesabaran dalam dia itu merawatnya itu, membangunnya itu. Ya, bangun rumah ya sabar, pondasi dulu, nata bata satu-satu, kemudian harus kemudian nyemen, plester, kemudian refinishing. Enggak bisa langsung jegrek jadi, enggak bisa. Butuh proses, intinya butuh proses. Dan itu harus dikawal orang yang betul-betul berilmu dan kemudian dia memiliki yaitu kesabaran untuk mewujudkan indahnya pendidikannya itu. Fa in kana ra'id la marifata ma'ahu bi riyadhah wala ilma bi adabil khail afsada hadzal muhra wa at'aba nafsahu walam yahmadu walam yahmad raqibuhu awaqibahu. Kalau pendidiknya, pelatihnya ini, raibnya, pelatihnya itu tidak punya ilmu, dia tidak punya ilmu berkaitan dengan pelatihan kuda, misalnya ngelatih ayam, ngelatih kuda, ini enggak punya ilmunya tentang ngelatih kuda, tidak punya ilmu tentang bagaimana mendidik kuda, maka kuda ini akan rusak. Kuda ini akan rusak. Dan dianya hanya akan capek aja. Pelatihnya hanya akan capek aja. Karena dia enggak tahu ilmunya itu. Wa yahmat raqibuhu awaqibuhu. Walam yahmat, dan pengendaranya itu belas, enggak memberikan pujian apresiasi karena tidak melihat kebagusannya itu. Orang yang mengendarainya enggak akan menjadi nyaman, enggak merasa enak karena ini ternyata kuda gagal. Wa in kana ra'id ma'u ma'rifatur riyadhah wal adab lil khail illa annahu ma'a ma'rifati lam yasbir ala masyaqqatir riyadhah wa habba tarfiyahu li nafsi tawana amma wajaba alayhi min an-nasiha fi riyadhah afsada hadzal muhra wa sa'a ilayhi wa lam yasluh li talabi wa la lil harab wa kana lahu mandhurun bila makhbar. Yang berilmu ini sebenarnya sudah berilmu, sudah punya ilmu tentang bagaimana melatih kuda itu, sudah tahu ilmunya, tapi enggak sabar mendidiknya itu, enggak sabar menghadapi kesulitan-kesulitannya itu, enggak sabar. Maka ketika juannya enggak sabar untuk mendidik ini, pendidikan ini, maka akan merusak pula ini pertumbuhan anak kuda tadi itu. Dan justru hasilnya buruk kepada dia. Dan orang yang menunggangnya itu gak akan menikmati kuda itu dengan ini apa yang diharapkan itu. Baik itu larinya, kencangnya, kenyamanannya. Dia hanya mendapatkan kuda pandangan yang bagus, tetapi gak punya pengalaman dan gak menyenangkan sama sekali. Ibaratnya kalau punya anak, dia gak dididik bagus, anaknya guanteng, masalah guanteng, kuning, putih, mulus, tapi gak dididik dengan pendidikan yang bagus, itu hanya itu pandangannya tok. Lihat itu pandangannya itu perlintir bagus, tapi akhlaknya, jiwanya itu jiwa preman, jiwa pembunuh berdarah dingin, kemudian jiwa tegelan, kemudian jiwa pemeras, kemudian itu akhirnya enggak tumbuh berkembang baik. Hanya itu pandangannya aja. Hanya itu pandangan jasa itu kelihatan dilihat sekilas itu masya Allah mulus, bagus, ganteng, perlintih. Tapi ternyata praktek adanya itu yang enggak karuan, ugal-ugalan, yayaan, pembunuh berdarah dingin, dan seterusnya. Ini akhirnya ini sesuatu yang tercela. Fa in kana maliku wa ra'id lahu nanti ma'ala tawanihi yauma la yanfa'u dandam. Kalau pemiliknya itu dia adalah pelatihnya itu sendiri, kalau pemiliknya itu miliknya adalah pelatihnya itu sendiri, maka dia akan nyesel. Kenapa dulu tidak melatih dengan bagus? Ketika dia melihat ini dan penyelesaian itu adalah penyelesaian yang enggak ada lagi gunanya. Sudah habis waktunya itu untuk mendidik itu kuda tersebut. Akhirnya dia pun hanya itu nyesel, betul-betul itu tidak bisa menikmati kudanya yang harusnya tumbuh berkembang menjadi sangat bagus itu. Khina nadhara ila ghairihi fi waqti talabi qad talaba fataraka wa fi waqti al-harab qad haraba fa salima wa talaba huwa wa talaba wa walam yutrik wa roba falam yaslam kullu dhalika bitawanihi wa qillati sabri ba'da marifati minhu. Sehingga pemilik kuda ini pun dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak bisa mendapatkan kudanya itu bisa lari bagus, lari kencang, tidak bisa menikmati kenyamanan kudanya itu, kudanya tidak menjadi kuda penurut. Itu semuanya disebabkan karena dia tidak punya kesabaran dalam mendidiknya. Padahal tahu. Hanya karena gak sabar. Gak sabar. Padahal Kalau dia sabar, dia sudah punya tahu ilmu pendidikan, bisa bersabar mendidiknya, akan mendapatkan apa yang dia itu harapkan itu. Tapi ketika dia enggak, maka akan kehilangan. Maka thumma aqbala ala nafsi yalumuha, maka dia pun akan itu mencela dirinya itu. Akan mencela tentang dirinya wa da wa yubakhiha dan menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Lima farati, lima kosarti. Kenapa kamu meremehkan? Kenapa kamu itu ini tidak serius? Kamu enggak benar? Atau kenapa kamu tidak sabar? Tidak kamu meremehkan? Kamu tidak memperhatikan dengan baik? Maka itu semua kembali kepada celaan pada dirinya. Laqad ada alayya min qillati sabri kullu ma akraha. Kullu ma akrahu. Ini kemudian semua celaan ini kembali kepada dirinya karena sedikitnya kesabaran dia. Sehingga semua yang tidak menyenangkan, yang dibenci, itu semuanya kembali kepada diri dia. Karena dia tidak bersabar dalam melatih kuda tersebut. Padahal tahu. Sehingga sekali lagi untuk mendidik kuda yang pandangannya bagus, ganteng, berbakat, tetapi kemudian tidak dididik, maka gagal. Dan pendidikan memiliki dua faktor. Tahu ilmunya, sabar. Dua-duanya harus ada. Tahu ilmunya, sabar. Sabar tapi tidak tahu ilmu yang tidak jadi-jadi. Kemudian tahu ilmunya tapi tidak sabar juga akan bisa gagal dalam pendidikannya itu. Maka fikirkan apa yang dikatakan, fikirkan tentang permisalan itu, kata beliau, iqilu rahimakumullah, alimah hadza al-mathal. Fikirkan baik-baik, wahai, semoga kalian, baik orang yang dirahmati Allah Ta'ala, fikirkan, semoga anda santisan dalam curahan rahmat Allah Ta'ala, ini berkaitan dengan permisalan ini. Wa tafaqqahu bihi fami baik-baik, tuflihu wa tanjahu, kalian akan beruntung, kalian akan itu sukses. فهذا المثل الأولى يوضح في الإمام الجوري رحمه الله تعالى حال نفس البشرية. Perumpamaan dibawakan oleh Imam Al-Juri ini menjelaskan tentang jiwa manusia. Wa anna kal muhri lati tahtaju ila riyadhatin wa sabrin fi tarwidhihi fi tarwidhiha, di mana jiwa ini kayak anak kuda yang bagus tadi, berbakat tadi, membutuhkan pelatihan, membutuhkan kesabaran dalam mendidiknya, sehingga betul-betul akan menjadikan jiwa yang bagus. Wa iyakuna ala ilmin bil umuri lati tuslihu nafsa wa tusakkiha wa nal insana idha farata fi hadzal ma'rifah wa fi hadzal tarwil fa innahu sayandam fi nihayatil mataf ghayatan nadam. Ini adalah perumpamaan jiwa, dan manusia kalau dia mendidik dengan pendidikan yang bagus, dengan penuh kesabaran, dia akan betul-betul menjadi jiwa ini tumbuh, berkembang, bagus, dan memuaskan. Tapi kalau dia meremehkannya, pendidikan jiwa itu, maka dia akan menyesal di puncak penyesalan, dan penyesalan tidak berguna lagi. Ini tafsir yang pertama. Jiwa kayak anak kuda yang bagus, berbakat, indah dipandang, dan auranya itu kelihatan akan tumbuh kembang bagus, tapi harus ada pendidikan dan yang mendidik harus berilmu dan punya kesabaran. Kalau ternyata jiwa ini tidak dididik dengan ilmu atau dia tidak sabar mendidiknya, dia akan menyesal di akhir. Jiwa butuh pendidikan dan butuh, ya ini pendidikan jiwa ini butuh ilmu dan butuh kesabaran. Kalau jiwa ini kita didik dengan ilmu dan kesabaran, oh akan tumbuh berkembang bagus. Sekarang al-mithalu tsani, permisalan yang kedua, yaitu darabul Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, perumpamaannya semula Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, "An-nafsu jailun 'azimun syaqun fi tariqis sayr ila Allah 'azza wa jalla." Jiwa itu kayak an-nafsu jabalun 'azimun, jiwa itu kayak gunung gede, gunung gede. Syaqun fi tariqis sayr ila Allah, yang itu akan membuat ya ini kendala berat perjalanan untuk menuju Allah Ta'ala. Ibaratnya untuk menuju Allah itu harus melewati gunung, menaklukkan gunung yang gede ini, yang kadang ada lembahnya, durinya, macam-macamnya itu, tapi harus terus jalan sampai puncaknya itu. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal, dan setiap pejalan untuk menuju Allah itu penempuh itu, penempuh jalan ini tidak tidak bisa tidak harus melalui gunung itu. Harus melalui gunung itu. Fala Buddha ayan tahya ilai sampai ke puncaknya itu. Walakin minhum man huwa saq ali, tapi di antara mereka yang merasa berat untuk menempuh jalannya itu. Wa minhum man huwa sahlun ali, tapi ada pula yang ringan, celek terincak-terincik gitu aja sampai kemudian di puncaknya itu. Wa inna wala yasirun ala man yassarallahu ali, dan bagi orang yang dimudahkan Allah, oh akan gampang. Bagi yang dimudahkan Allah SWT itu akan gampang untuk dia sampai ke tempatnya. Semua yang berat, yang dimudahkan Allah, oh gampang. Wa fi dhalikal jabal awdiyatun wa syu'ubun wa aqabat wa wuhuwa wuhud wa syauqun asakh asaj wa ulaiq wa syibraq lusus yaqtati'una tariqa ala sa'irin wala siyama ahlul lail al-mudrijin. Kemudian gunung ini ada lembahnya, ada lembah-lembahnya, kemudian ada bukit-bukitnya, ada duri-durinya, ada penghalang-penghalangnya, ada sudah gitu, sudah rumit begitu, ada begal-begalnya lagi itu. Masya Allah. Ada bukitnya, ada lembahnya, ada bukitnya, ada durinya, naik turun ibaratnya itu. Kemudian bisa dia duel dengan duri-duri yang ada, sudah gitu ada begalnya lagi. Apalagi lebih-lebih malam lagi kondisinya itu gelap. Sehingga betul-betul itu sangat ndrawasi, sangat apa namanya itu membayani. Faidah lam yakun ma'hum udadul iman. Kalau dia itu tidak memiliki bekal iman, atau enggak punya persiapan iman, wa masabih al-yaqin, dan dia tidak memiliki masabihul yakin, tidak memiliki cahaya keyakinan, lentera keyakinan, tattaqitu bizaitil ikhbat wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani wa tashabbashat bihim tilkal qawati wa halat bainam wa bainas sair. Kalau orang tidak memiliki bekal iman, tidak memiliki cahaya wa tattaqidu bi zaitil ikhbat, dan tidak memiliki minyak untuk meneranginya itu, kalau dia punya bekal iman, punya bekal cahaya keyakinan dengan minyak lentera yang meneranginya itu, dia akan lancar wes gitu aja, dia akan betul-betul akan celek akan ringan sampai di tempat di pucuknya itu. Tapi kalau dia enggak punya itu semuanya itu, dia akan menjadi kendala besar, akan bisa gagal dalam yaitu meraih puncak gunung ini. Fa'inna akthara nas, fa'inna akthara sa'irina fi raja'u ala aqabihim, lama ajasu an qat'ihi waqtihami aqabatihim. Kebanyakan orang yang melewati gunung ini, yang akan menempuh perjalanan menuju puncak gunung ini, rata-rata kembali. Kembali, balik lagi turun. Gak sanggup melihat itu penghalang-palangnya itu sangat mengerikan. Sudah begitu, wasyaitanu ala kullati dzalikal jabal. Syaitan itu ada di puncak gunungnya itu, di ketinggian gunung itu, dari ketiaka, dari atas gunung itu, yuhadzirun nas min su'udihi wartifaihi, memperingatkan manusia dari ketinggian gunung tersebut itu, wa yukhawwifuhum minhu, dan menakut-nakuti orang yang sedang menuju ke atas itu, fayattafiku ini syaitan dengan suaranya di atas, masyaqatu su'ud wa qu'udu dhalikal mukhawwif ala qilatihi wa dhu'fu azimati sa'ir wa fayatawallatu min dhalikal inqita wa ruju' wal ma'sum man asamahullah. Syaitan itu dia dari puncak gunungnya itu menakut-nakuti, dari ketinggian menakut-nakuti manusia agar dia kembali ke atas itu berat, naik, terjal, kemudian sehingga betul-betul orang yang mereka itu sedikit bekal lemah iman, kemauan rendah, itu semuanya rata-rata akan gagal, terputus, dia akan kembali lagi. Dan al-ma'sum yang terjaga sampai tujuan, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, jiwa kayak begitu. Fa kullama raqiya sa'ir fi dhalika al-jabal istadda bi siyahul qati wa tahdhiruhu wa takhwifu fa idza qata'ahu wa balagha qullatu wa qullatahu inqalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan wa hina idzin yashulu sa'ir wa tasulu anhu awaridu at-tariq wa mashaqqatu aqabatiha wa yara tariqan wasi'an aminan yufti bihi ilal manasil wa manail wa alaihi al-a'lam wa fi al-iqamat qat'u iddat li raqbi rahman. Dan ketika orang yang mereka menjalani gunung ini atau menempuh perjalanan gunung ini, dia itu terasa berat, kemudian dia di ketakutan untuk menempuh jalannya, kemudian juga dia sedikit bekalnya, dia akan balik. Dia akan balik ketakutan, itu dia akan balik ke meneruskan. Tapi kalau dia itu bisa itu terus eksis naik ke gunung ini, maka ketika dia sampai di tempatnya, sampai di puncaknya, semua kondisi berubah. Dari takut menjadi aman. Perjalanan menjadi sangat mudah. Kemudian terpapar jalan depannya itu jalan yang sangat luas. Kemudian dia akan melihat keamanan atau tempat yang ingin melihat, tempat yang luas, aman. Kemudian tempat-tempat yang sangat indah. Itulah orang yang telah sampai perjalanan menuju Allah Ta'ala. Jiwa ini seperti orang yang akan mencapai puncak gunung. Jiwa ini untuk menuju Allah itu kayak ini harus melewati sesuatu yang berat, sulit, penuh dengan penakut-nakutan. Ada begal lagi, setannya juga tambah meden-medeni juga. Sehingga orang tidak punya bekal iman, tidak punya lintera iman, tidak punya azam yang kuat, tekad yang kuat, oh dia akan melorot lagi, balik lagi. Nggak bisa menanggung deritanya perjalanan. Tapi kalau dia itu tekadnya kuat, punya lintera iman, azamnya mantap, oh dia akan gampang sampai ke puncaknya itu. Fa bainal abdi wa bainas sa'adah wal falah quwwatu asimah wa sabru sa'ah wa saja'atu nafsin wa thabatul qalbi wal fadlu biadillah yuti ma yasha wallahu dzul fadlil azim. Antara hamba dan kebahagiaan dan kesaksian itu adalah kekuatan asimah, kesabaran sesaat, keberanian jiwa, keteguhan hati. Dan semua keutamaan di tangan Allah Ta'ala, Allah berikan barang Allah kendaki, dan Allah pemilik rahmat yang luas, pemilik keutamaan yang luas. Kalau kita punya kekuatan asimah, asem kita kuat, sabar kita hebat, keberanian kita mantap, hati kita kokoh, maka bifadlillah kita akan digampangkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan baca Quran, dimudahkan salat, dimudahkan puasa, dimudahkan zikrullah, dimudahkan melakukan ketaatan, dimudahkan meninggalkan maksiat, dimudahkan semua yang menuju kepada kebahagiaan. Ini dengan taufik Allah Ta'ala. Tapi orang yang mereka tidak diberikan taufik Allah Ta'ala melihat perjalanan menuju Allah itu berat, sangat berat sekali, sehingga rata-rata gagal. Para pemirsa, ini yang beliau sampaikan kepada kita. Wa dal mathal yubayyin lana hala nafsi aidan, ini juga permisalan yang diberikan ulama-ulama kepada kita bahwasanya jiwa itu tahtaju min sahibiha ila ta'ahud wa mu'alijah wa mudawah. Jiwa itu membutuhkan yaitu perjanjian dengan jiwa untuk dijanji untuk terus berjalan, bertekad kuat, dia mengobati penyakit-penyakitnya. Fa illam yujahid ha bi tariq asy-syar'i wa yasbir 'ala dzalik tafallatat minhu wa dhayya'athu. Kalau dia tidak memiliki mujahadah, tidak memiliki ini kesungguhan dalam menempuh jalan yang syar'i dan dia tidak bersabar, maka dia pun akan menyanyikan jiwa tersebut. Maka inilah perumpamaan ketika kita telah mengetahui jiwa itu seperti itu, tamsilnya pertama tadi kayak ini anak kuda yang bagus, perejangannya bagus, kemudian auranya bagus, Tapi perlu untuk mendapatkan kehebatan kuda ini harus ada pelatihan dan sabar melatihnya yang dibutuhkan kepada jiwa kita itu. Pengetahuan tentang jiwa kita menuju kemuliaan dan kemudian mendidiknya dengan sabar. Atau yang kedua tadi, jiwa ini ibaratnya kita adalah berjalan menuju Allah Ta'ala. Harus melewati gunung terjal, bukit yang menaik turun, berduri, ada begal, dan tambah lagi setan menakut-nakuti. Tapi kalau kita tetek hati kita, tetek jiwa kita, kuat terus melangkah sampai puncak tujuan, itu akan berganti semua yang terbayang sulit, menakutkan itu menjadi aman, gampang, luas jalannya, dan kenikmatan. Dan inilah akhir daripada penutupan pembahasan tentang tazkiyatun nafs. Bab yang terakhir, dan insya Allah nanti kita sampaikan ada penutup-penutupnya juga. Insya Allah kita masih sekali lagi untuk menyampaikan ini penutup khotimah dari beliau berkaitan dengan pembahasan bab tazkiyatun nafs. 10 kaidah yang telah beliau sampaikan, sudah selesai. Tetapi ada khotimah yang beliau sampaikan, yang perlu kita juga renungkan dari perkataan-perkataan ini. Syabtu Rasak Hafidhullahu Ta'ala. Semoga manfaat sampai sini dulu pembahasan kita. Bapak sekalian, semoga manfaat mengisi waktu lebaran kita. Dan jangan sampai kita biarkan lebaran kita terus berlalu tanpa ada itu kajian-kajian yang perlu kita untuk yang kita butuhkan tiap hari sesungguhnya. Kita cukupkan sekian, ada pertanyaan? Ada banyak pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Pak mau tanya, kita sadar akan dosa tapi masih melakukannya? Ya, minta kepada Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, sadar tapi tetap melakukannya. Ya, minta kepada Allah agar diberikan taufik, betul-betul taubat tanasuha, kemudian azam untuk meninggalkannya, kemudian berhias dengan kebaikan-kebaikan. Karena ciri seorang mukmin itu walam yasiru alama fa'alu dhalik wa'um yaklamun. Dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu padahal dia tahu. Ketika dia tahu, dia segera bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk berazam untuk meninggalkannya, berusaha kuat untuk betul-betul mewujudkan kebaikannya, walaupun suatu saat boleh jadi akan terjerumus lagi. Dia bertaubat lagi kepada Allah dengan taubat yang nasuha, jangan sampai matinya dia dalam keadaan melakukan perbuatan buruk yang belum dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah tasbih bid'ah? Tasbih bagaimana? Maksudnya tasbih diperintahkan Allah SWT agar kita bertasbih setiap saat, sekian kali, banyak sekali. Adapun tasbih menggunakan alat-alat tertentu, itu bukan tasbih, itu alat untuk yaitu menghitung bertasbih. Kalau jadikan sebagai bab ritual tasbih dengan itu, maka kaidahnya adalah kita kembali kepada Nabi. Zaman Nabi, itu Nabi melakukan dengan cara begitu tidak. Yang Nabi tuntunkan diantaranya Nabi menghitung wiritan, ya baik tasbih, takbir, tahlil, tahmid itu dengan tangannya itu. Dan apa yang kita gunakan untuk menghitung ini akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa tangan kita ini dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belum pernah mengingkari sebuah halaqah majelis yang yang ada komandonya, yang sang komandan itu dia ngasih apa-apa, ada kerikil dikumpulkannya, ngasih apa-apa, isabihu, halilu, kabiru, tasbihlah kamu 100 kali, tahlilah kamu 100 kali dan seterusnya, dan itu diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tasbih itu zikir, itu adalah zikir itu diperintahkan Allah Ta'ala. Adapun melakukan zikiran, tasbih, takbir, tahmid, dan semisalnya itu dengan alat tertentu, maka sebaiknya kembali apa yang diajarkan Nabi, di mana beliau berzikir, berwirid dengan tangannya, dan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita memang niat, minat, itu gampang dengan tangan kita, murah, meriah, dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam sob. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita beriman yang benar kepada Allah sedangkan kita masih mengeja dalam baca Quran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Soal mengeja baca Quran itu adalah latihan, yaitu artinya tahapan belajar. Dari awal kita bisa baca huruf Arab, kemudian kita meningkat menjadi berusaha untuk melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran, kemudian naik biar melatih terus agar lancar. Tapi tentang ilmu mengenal Allah itu ya dikenal lewat pengajian-pengajian yang mengenalkan tentang ini bagaimana kita mengenal Allah dan siapa itu Allah, yang membahas tentang ma'rifat Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mengenal Allah itu intinya mengenal keagungan Allah diantaranya melalui para makhluknya. Dengan bentangan yang ada di alam semesta ini semuanya adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Maka sering banyak ayat Al-Quran mengisyaratkan kita untuk memperhatikan laut, gunung, matahari, bintang, bulan, kemudian hewan-hewan, kemudian termasuk penciptaan kita sendiri. Semuanya merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah mengenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang dibacakan, yaitu yang dikenal dengan mengenalkan Allah dengan dirinya dengan Asma'ul Husna, nama Allah yang Maha Indah. Belajar apa maksud setiap nama Allah yang sekaligus kandungan sifatnya, itu akan mengantarkan kita mengenal siapa itu Allah Ta'ala. Ada buku bagus dan sudah diterjemahkan, di antaranya ada bukunya Syekh Razak juga, yaitu Fiqh Asma'ul Husna. Silakan baca, sedikit banyak akan memberikan gambaran tentang yaitu siapa itu Allah Ta'ala, penjelasan tentang nama dan sifatnya, apa maknanya, dan interaksi aktif kita bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal tahapan belajar baru ngeja itu tahapan sendiri belajarnya. Tapi kalau ini bisa ikuti lewat pengajian, didengarkan, yang penting faham, dapat ilmunya, begitulah cara kita mengenal Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum nikah di bulan Syawal? Hukum nikah di bulan Syawal ya bagus. Nabi dan Aisyah menikahnya di bulan Syawal itu kalau bagi orang Arab itu malah kayak surahnya kita ini. Maka Nabi ingin menggebrak bahwasanya tidak ada kesialan di bulan Syawal. Bahkan beliau nikahnya di bulan Syawal. Yang kita surah itu juga sebagai surah bulan Muharram, surah itu dianggap bulan sangar, bulan jelek, bulan ruwet. Maka kalau antum bisa menggebrak adat istiadat yang syirik ini, yang enggak bagus ini, nikah di bulan Syura dengan betul-betul bertawakal kepada Allah Ta'ala, menghilangkan tatayur, inilah gebrakan yang bagus biar orang, biar hilang kesan di masyarakat Syura adalah angker, sangar, kemudian wingit, ini tatayur syirik yang demikian itu. Nikah mau di bulan apapun baik semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mengkafirkan orang lain, mencela orang, Ustaz? Iya, mengkafirkan orang enggak boleh. Mencela orang lain tidak boleh. Yang boleh itu kita menerangkan perbuatan ini perbuatan syirik, perbuatan kafir, perbuatan yang bisa membuat murtad, perbuatan munafik. Adapun pelakunya kita nggak bisa langsung kafirkan begitu saja, karena untuk mengkafirkan itu membutuhkan syarat-syarat, dipenuhi syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Ini ada pembahasan khusus sehingga berbeda antara kita menjelaskan tentang hakikat syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dengan pelakunya itu nggak bisa dikafirkan begitu aja, nggak bisa dikatakan murtad begitu saja. Harus ada ya ini terpenuhnya syarat dan hilangnya penghalang. Dan ini tugas yang pertama, menjelaskan perbuatan yang bisa menjadikan orang itu kafir, musyrik, munafik, terancam dengan neraka, itu wajib kita terangkan. Adapun menuding orangnya, menghukum orangnya itu adalah masalah lain. Yang itu rumit, tidak bisa kita langsung menuduh begitu saja. Itu ada pengadilannya secara tersendiri. Mencela orang juga demikian. Tidak boleh kita merendahkan orang berkaitan dengan ini fisiknya atau ciptaan, berkaitan masalah ciptaannya. Tapi kita menerangkan tentang perbuatan buruk itu bukan merendahkan. Atau kalau memperingatkan orang yang mereka menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesatan, kita peringatkan di masyarakat karena dia juga menebarnya di masyarakat, di forum umum, di publik, atau medsosnya di medsos. Maka kita pun bisa memperingatkan juga terang-terangan tentang orang tersebut, kerusakan pemikirannya, itu pun sebagai nasihat supaya dia dosanya nggak tambah-tambah karena diikuti sesatnya. Karena pelopor itu akan menanggung dosanya orang mengikuti kesatan dia. Maka dengan nasihat itu menghentikan dosa dia supaya enggak gendong lebih banyak lagi dosanya dia itu, dan sekaligus nasihat kepada umat jangan sampai sesat melalui orang tersebut. Dan juga untuk kita dalam rangka beramal saleh yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Bismillah. Cara mengontrol hati biar tidak mengikuti hawa nafsu. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau lakukan itu, pertanyaannya adalah tanyakan dulu, ini amalan yaitu benar atau enggak? Benar atau enggak? Harus ada muhasabah. Kalau umpamanya benar, baik, benar, tanya berikutnya lagi. Amalan ini kamu lakukan pendorongnya itu adalah Allah atau pendorongnya itu adalah hawa nafsu? Pendorongnya Allah atau pendorongnya adalah hawa nafsu? Kalau pendorongnya hawa nafsu, dia berhenti. Dia enggak lakukan. Pendorongnya Allah, maka dia lakukan. Kemudian juga terus pertanyaan berikutnya, agama ini karena Allah. Terus ini kalau saya lakukan, itu efeknya baik atau efeknya buruk? Karena kadang-kadang sudah benar ikhlas, tapi efeknya buruk, maka kita tunda dulu. Sehingga ini semuanya berkaitan masalah muhasabah dan membutuhkan ilmu. Maka mesti kita berilmu, kemudian kita muhasabah ketika melakukan, pakai mikir dulu maksudnya itu. Mikir dulu, amal yang akan dilakukan itu betul-betul mengikuti ajaran Allah atau tidak. Itu pakai mikir. Dan itu butuh membutuhkan kita berilmu. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja amalan di bulan Syawal ini Ustaz? Di antara amalan bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa berturut-turut. Atau ini bisa 6 hari. Pokoknya selama Syawal itulah di total 6 hari. Sehingga isuannya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan paling sangat luar biasa kita seperti puasa dahar, puasa setahun. Ustaz, apakah diperbolehkan mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz selain ustaz sunnah? Ya, sekarang tuh mencari apa? Cari ilmu. Kalau cari ilmu itu kata Prof. yang menasihatkan itu al-ilmu dinun. Ilmu itu agama Anda. Kayak apa agama Anda, itu tergantung ilmu Anda. Kenapa ada orang yang tahu-tahu itu dia mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, para sahabat, mengkafir-kafirkan Aisyah, pezina, dan sebagainya. Ilmunya kayak gitu. Kenapa ada tahu-tahu orang itu marah dengan penguasa, mengkafir-kafirkan penguasa, dia pengen memberontak, pengen jungkelkan. Ilmunya kayak gitu. Kenapa dia mencaci maki para ulama salaf, dia mencaci maki para ulama yang betul-betul berkaitan dengan sunnah, ilmunya kayak gitu. Diajarkan kayak gitu, mencaci maki ulama begitu. Sehingga agama Anda tergantung ilmu Anda. Sekarang Anda pengen mengamalkan yang sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau jelas-jelas udah ustadznya atau orang ini adalah dikenal pemikirannya menyimpang, maka apa yang akan Anda harapkan dari orang pemikirannya menyimpang? Dikhawatirkan syubhat itu akan masuk ke dalam diri Anda dan Anda tidak merasa. Anda boleh berguru pada 1000 guru, tetapi guru Anda harus ahlu sunnah, harus yang benar. Semua sama, Anda bisa itu berguru pada 1000 guru silat. Yang penting guru Anda lurus semuanya itu, benar semuanya itu. Bagaimana Anda sudah tahu orang itu punya pemikiran menyimpang, lalu kemudian Anda ini berguru pada orang tersebut? Selama masih ada guru-guru yang mengajari kebaikan kepada kita, ambillah maksimal dari guru-guru yang kira-kira mengajarkan kebaikan kita yakini akan mengantarkan kepada ini sunnah Nabi. Kecuali kalau Anda memang ragu bahwasanya mana salaf ini bukan satu-satunya. Kita bisa lintas manhaj, bisa ambil dari sembarang siapapun. Harus dibedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Kalau mengambil ilmu, harus dari sumber yang jelas. Kalau kebenaran, wajib kita terima dari siapapun, bahkan dari iblis, setan pun wajib kita terima kalau itu kebenaran. Tapi semuanya bukan mengambil ilmu. Kebenaran gak boleh kita bantah, gak boleh kita nafikan. Kebenaran. Tapi tidak berkaitan masalah mengambil ilmu, itu mesti harus pilih-pilih. Ini semuanya sama dalam urusan dunia juga begitu. Sekarang antum cari dokter pilih-pilih atau enggak? Pilih-pilih. Enggak semua orang dokter. Ada yang dokter bloon, kemudian ngobati malah ngeracuni. Ya antum enggak mungkin kan dokter datang ke dokter itu. Cari dokter yang betul-betul bagus. Apalagi ini berkaitan masalah ilmu agama. Mesti cari ahlinya, mesti cari orang yang kira-kira akan membangun agamanya dengan bagus. Wallah ta'ala alam bisawab. Afwan Ustadz, anak ingin bertanya, bagaimana jika orang tua menjodohkan anaknya dengan pilihannya sendiri, yaitu anak dari keluarganya, lantas si anak tidak ingin sebab orang yang akan dijodohkannya itu tidak bermanhaj salaf. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua gitu. Dan bagaimana tidak menyakiti ini orang tua gitu. Tetapi bagaimana juga orang tua faham tentang kebutuhan sang anak dengan apa yang diharapkannya itu. Itu hendaknya dibangun komunikasi. Yang penting menunjukkan akhlak dulu, dan komunikasi yang bagus, sehingga bisa lega untuk bisa menerima, karena kedepannya pun juga kita berumah tangga berkaitan orang tua dan kelangsungan rumah tangga kita sendiri. Dan jangan sampai kita ketemu jodoh yang tidak cocok dengan kita, nanti malah ribut terus, kemudian ini nggak nyaman. Karena pertimbangan menikah, Nabi jelaskan satu adalah agamanya, baru yang kemudian yang lainnya, ya cantiknya, ya kayanya, ya nasabnya. Ini pertimbangan manusiawi biasa. Tapi yang paling kunci adalah pertimbangan yaitu agamanya itu. Agamanya itu artinya itu, agama dan akhlaknya, agamanya itu dia tidak mengikut ajaran sesat. Dia bukan orang yang ini nggak paham tentang agama. Dia adalah agamanya bagus, artinya pemikirannya bagus, sehingga kita pun akan dimudahkan dalam mendidiknya itu. Kalau kita nanti sudah menikah dan belum sempat dan orang ini belum paham tentang agama dan kita bukan jiwa pendidik, nanti bisa kesulitan juga mendidiknya. Boleh jadi kita yang kalah dengan istri, boleh jadi sehingga kita malah lebur dengan istri. Apalagi yang sudah, apalagi yang kurang berilmu, yang sangat berilmu. Ada sejarah namanya Imran bin Khitan. Imran bin Khitan ini seorang ulama, seorang pengajar Quran, al-sunnah. Kemudian kawin dengan khawarid, wanita khawarid. Masih keluarganya juga. Tapi cantik, luar biasa, cantik. Imran bin Khitan ini kurang cantik. Ternyata kemudian istrinya itu cerdas sekali. Bahkan akhirnya Imran bin Khitan itu malah menjadi khawarid. Yaitu terpengaruh oleh istrinya. Dan istrinya pintar merubah suaminya sampai kemudian dia justru menjadi pengikut khawarid. Artinya dikomunikasikan baik-baik dulu. Kemudian bagaimana menggiring kepada yang Anda inginkan supaya selaras semuanya itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Ya, cukup. Mudah-mudahan manfaat. Buat sekalian, insya Allah kita lanjut-lanjut lagi dalam kajian berikutnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.